melangkah tenang, membangkitkan gairah terus berjuang. Cerita dalam mimpi bagaikan untaian kedamaian yang bening dan murni di hati abayu yang datang menjelang, menghantarkan harumnya dedaunan. Datang pancar rembulan menyejukkan hati yang tercegang, yang lelah dan jenuh pun hilang. Bernyanyilah hai ilalang, di sini kita lupa derita. Senandunglah wahai alam, dengarkan kala tuntutan kota. Walau perlu berjatuhan, tiada resah berderai. Bersatu bersama malam yang mencekam dalam mencari kedamaian rawa. Segalanya cerah, mentari yang terbit membawa terang. Bagaikan raja siang yang menyentuh pucuk kerimbunan, yang hijau dan segar berembun. Bernyanyilah hai ralang, di sini kita lupa derita. Lenyapkan kala tuntutan kota. Bernyanyilah hai ilalang, di sini kita lupa derita. Senandunglah wahai alam, lenyapkan kala tuntutan kota. Walau perlu berjatuhan, tiada resah berderai. Bersatu bersama malam yang mencekam dalam mencari kedamaian.